latar mungkin juga pagi. Engkau yang saat ini diukur, dipelukas dapat tersapu derita. Makan sakit itu dalam tangismu, tak mampu menahan lagi yang tak ada habisnya. Thank you semuanya.